Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ashabul fadilah, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, para syaraif, wabil khusus akhil karim ibnil karim, tamu khusus tapi langganan, penyantewan penyantun Yayasan Pendidikan Pesantren Zainul Hasan Al-Mukarrom Bapak Haji Muhammad Tahrir Syafi'i dari Jakarta beserta rombongan, ada Al-Mukarrom Kyai Haji Fakhrul Rozi, Al-Mukarrom Kyai Haji Imam Samudra, Imam Syafi'i, Al-Mukarrom Kyai Haji Ali Mas'ud, Ketua Lembaga Takmir, Pengurus Wilayah Nahdlatul Takmir Masjid, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Al-Mukarromah Ibu Nyai Mufarrohah dari Pamekasan Madura, tidak lupa Ummin Al-Mahbubah Al-Mukarromah Nyai Aziziyah, para undangan, para wali santri, hadirin hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini Pesantren Zainul Hasan dapat melaksanakan agenda tahunan, yaitu Haflatul Imtihan yang malam ini adalah yang ke-77, dengan maksud dan tujuan untuk nyelamati ilmu-ilmu putra-putri bapak yang selama ini digembleng menuntut ilmu di pesantren ini, dengan harapan mudah-mudahan ilmu-ilmunya menjadi ilmu yang syarat dengan barokah dan manfaat, menjadi anak yang solihin, solehat, menyenangkan hati orang tua, baik di dunia utamanya kelak di sisi Allah, amin. Berguna bagi bangsa dan negara utamanya agama, amin. Allahumma amin. Sepanjang perjalanan pesantren ini memang tidak mulus, menghadapi beberapa rintangan dan godaan. Tetapi karena muassis pesantren ini adalah waliyun min auliyaillah, maka pesantren ini tetap berperan di dalam rangka syiar agama amar makruf nahi mungkar dan dapat mengatasi rintangan-rintangan yang dihadapi. Rintangan terakhir adalah isu suspek flu babi. Banyak anak-anak santri, wali santri bekerja datang. Maaf Pak, saya pakai bahasa Inggris Timur. Dikira anak-anak kita yang di pesantren sudah ada indikasi terserang virus H1N1. Tapi alhamdulillah sampai malam ini semua yang diduga terkena virus itu ya virus, tapi virus sehat walafiat. Virus yang bermanfaat mudah-mudahan menjadi nikmat. Tidak ada satupun santri putra dan putri yang positif terserang virus H1N1. Walaupun sebenarnya dikulai dijelasakina bahwa virus H1N1 ini mortalisasinya atau risiko kematiannya 0,01%, lain dengan flu burung H5 ya, H1N5 itu flu burung. Itu risiko kematiannya adalah 80%. Hanya penularannya itu lebih cepat daripada flu burung. Sebab kalau flu burung gini kok dari manuk ke manusia. Tapi kalau flu babi itu bisa dibawa oleh angin dari orang ke orang, bahkan bisa direkayasa, misalnya ditaruh di tempat bekas dari asim noreng sisake, bisa menimbulkan virus H1N1. Tetapi yang jelas, disengaja atau tidak, lakar ada pihak-pihak yang ingin membelah antara kerekatan masyarakat dan pesantren. Dulu betapa umat dipisahkan dengan ulamanya dengan berbagai cara. Sekarang dicoba pesantren dipisahkan dengan umatnya. Tapi harap maklum bahwa pesantren ini milik para aulia. Mudah-mudahan yang bermaksud demikian segera bertaubat, minta ampun kepada Allah dan tidak keduluan kualat, sehingga istighfarnya diterima oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Maka saya atas nama Haddam dari santri putra putri menyampaikan terima kasih jazakumullah yang sebesar-besarnya kepada wali santri yang alhamdulillah tidak ada satupun yang meninggalkan pesantren anaknya atau dijemput gara-gara isu flu babi tersebut. Jazakumullah ahsanal jaza fiddini wal dunya wal akhir. Bahkan Bapak Haji Muhammad Tahrir yang bukan dari komunitas pesantren, di tengah kesibukannya, di tengah kepadatan acaranya, masih meluangkan waktu untuk mendatangi pesantren Genggong. Karena memang Pak Tahrir ini sudah kenal dengan saya mulai tahun 1994 akhir. Dan perkenalan saya adalah perkenalan bersih dari politik, tapi perkenalan ala kok pekerjaan. Mulai tahun 96 beliau sudah membantu pesantren ini untuk membangun beberapa fasilitas gedung dan masjid. Pokoknya Bapak ini besok di akhirat mau naik kendaraan seperti apa ada. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan Bapak dan pesantren Genggong termasuk dalam sabda Rasulullah yang kesimpulannya, ketika seseorang melakukan amal perbuatan baik untuk kemanfaatan orang banyak, maka kelak di akhirat oleh Allah disiapkan kursi singgasana. Pada saat orang lain sibuk menjalani hisab dari Allah, maka mudah-mudahan Bapak diberkati oleh Allah kehidupannya dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kehidupannya penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Diberi barokah umurnya, rezekinya, anak turunnya. Amin, Allahumma amin. Para hadirin hadirat sekalian, sudah merupakan asar dari para pendahulu pesantren, sudah berjalan 77 tahun. Haflatul Imtihan alhamdulillah ditetapkan pada tanggal 14 Syakban untuk imtihan putri, 15 Syakban untuk imtihan putra. Persis pada saat kita akan mengganti buku catatan amal, mudah-mudahan majelis kita malam ini dijadikan amaliyah hasanah sebagai penutup buku catatan amal kita, yang bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan ridho Allah, syafaat Rasulullah, barokah para masyayikh, para aulia. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya kepada semua wali santri saya informasikan, keputusan Yayasan Pendidikan Pesantren terakhir bulan Ramadan tidak dinyatakan libur total, tetapi tanggal 2 Ramadan masuk lagi sampai tanggal 17 Ramadan kalau tidak salah. Hal ini dikarenakan penyesuaian tanggal antara tanggal Hijriah dan Miladiah. Tahun yang lalu memang kita liburkan karena memungkinkan, tetapi tahun ini kalau diliburkan secara total, maka hari-hari efektif daripada belajar mengajar anak-anak kita akan banyak ketinggalan. Jadi saya mohon kesadarannya para wali santri untuk tidak membawa pulang putra putrinya yang mempunyai tugas di sekolah masing-masing. Setuju? Amin. Kata setuju, tidak putus sakit itu kok. Para hadirin hadirat sekalian, kontong datang ke imtihan malam mangkin di Muslimat. Karena Rasulullah pernah didatangi oleh Malaikat Jibril. Atani Jibril Lailatan Nisfi min Syakban fayaqulu ya Muhammad kum wasalli fa inna hadhihi lailatun tuftahu fiha salasumi atibabin minar rahmah. Rasulullah diperintah oleh Malaikat Jibril untuk memakmurkan malam 15 Syakban dengan ibadah sholat dan taqarrub kepada Allah. Malam mangkin menjelang 15 Syakban, puleben ajunan menghadiri majelis taklim dalam rangka haflatul imtihan. Maka kelanjutan hadis, Malaikat Jibril adhabu deka Rasulullah, semua umatmu baik laki maupun perempuan akan diampuni dosanya oleh Allah kalau dia memohon ampun pada Allah di malam Syaban tanggal 15 dan oleh Allah dikabulkan hajatnya, kecuali mereka yang pertama berani kepada kedua orang tuanya, yang kedua akil riba, orang yang memakan riba membunuh pese ekrem dan jadi mohon kagum sebagai membunuh ambu, yang ketiga orang yang menjadi orang yang musirron ala zina, melakukan zina sebagai hobi. Nomor empat, orang yang suka mengadu domba. Nomor lima, orang sesuka membuat fitnah. Hal-hal ini kae hindarin, insya Allah Tuhan hajunan kentri masyarakat Allah. Amin. Allahumma amin. Saya terakhir, ini keperintah dari salah sektor guru. Dalam saat-saat begitu merajalelanya bencana, termasuk bencana penyakit menular, epakon maus membaca budak sebanyak sekuatan, minimal sektong sekalian, mulai pukul sing sangat malam sampai pukul 11 malam oning murdahi maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihi, terus sampai pukul. Burdah ini isinya adalah panjatan sholawat kepada Rasulullah, doa dan istighfar. Sohibul burdah ialah seorang wali besar yang bernama Imam Busyairi. Beliau dimakamkan di Tonto, sebuah distrik antara Iskandaria dan Kairo. Ketika beliau mengarang burdah ini, waktu itu beliau di Tanah Suci, dari Mekah ke Madinah seraya mengarang burdah dan membaca burdah, beliau Al-Imamul Busyairi untuk menghormati Rasulullah berjalan sambil nisab dari Mekah dan Madinah. Ada di dengan membaca burdah. Pas laptop mas. Milana tawassul dekat Imam Busyairi dan ashabil ijazah maus burdah. Kaampui nolak beli ngeteli ginangki. Para hadirin hadirat sekalian, kira bulan ini sebagai mukadimah, sekali lagi atas nama keluarga besar pesantren Zainul Hasan menyampaikan ahlan wa sahlan marhaban bi hudurikum wa hudurikum lakuna pokol sektom nika pertemuan sarang wali santren antara pengurus yayasan sarang wali santren terus malam menikah intihan putra pembicaraan abenya pada Al-Mukarram Kiai Haji Sakit Agil Sirot pada Al-Mukarram Bindere Roma Irama nikah Kiai Nanyisusnya. Muka-muka amalia badan kaulah ben hajunan diterima asarat Allah, ben muka-muka putra-putra hajunan ketetiakina anak sesolihin wassolehat. Amin. Allahumma amin. Ini kebule isoro Yesus abi datu campuran, karena benda saya tak ngerti mencura, benda saya tak pati paham Indonesia. Untung tak iso aja bojaan untuk bahasa ini orang kanan. Aku lukau lihada wa astaghfirullahali walakum Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.